tarhatahon dang tarlupahon holong ni rohako begema hasia begema awito sai huri mangi sai huparsita sai rapodoto begema hasia begema si ho ho